Jimat punya cerita dengan judul Diwedeni Sundel Bolong. Kiriman dari Jio alias Pak Jo, Dusun Papringan, Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Kedadian iki pancen kisah nyoto, bener-bener enek ora rekayasa utawa karangan cerita. Cerita iki sekitar tahun 1964 rikala kuwi isih dipimpin marang Mbah Tinggi Dareman. Awan kuwi Mbah Inggi Dareman nyeluk Mbah Jogobaya Laeman. Jagabaya, tolong kumpulna wong-wong. Arep duwe acara apa, Mbah? Ngene lho, Jogobaya. Aku duwe rencana wit jati gede-gede sing ana kuburan Jati Malang. Rencanaku arep tak tegur, tak gawe pager nang kuburan kono. Wah, wah, wah, wah. Jawab Mbah Jogobaya Laeman. Wit jati kuwi gawat lho, Mbah, digawe omah sundel bolong. Nek ora dipapakno digolekno panggonan dhisik mengko mundak ganggu. Nabuh tontongan wae lak wis to, Mbah. Sesuk wong-wong lak ya padha teka. Ora Jogobaya. Apee dikandani wae. Ya wis nek ngono, Mbah. Wong-wong tak kandhanane sesuk jam 1 awan kon kumpulan nok nggone Mbah Inggi. Wong-wong banjur teka Mbah Inggi Dareman mene sambutan. Bapak-bapak sedaya, matur suwun rawuhipun. Kulo gadah niat binjing-injing bapak-bapak jam 7 esok kulo kengken nebang kayu jati wonten kuburan Jati Malang. Jawabe wong-wong. Nggih, Mbah, nggih. Rencana kulo kayune niku badhe damel pager kuburan. Pun lali nggih bapak-bapak beto perkul kali granji. Peteng banjur teko ora let suwi udan deres campur angin campur bledek. Banjur ono bledek gedhe teko cleret. Kayu jati sing rencanane arep ditegor sisuk ajur loro karone. Disamber karo bledek. Udane wis terang, Mbah Bayan Sarmo ngerti kedadian kuwi banjur kondo marang Mbah Inggi Bariman. Aduh-aduh, Mbah Inggi. Ana apa, Yan? Ayu jati sing nok Jati Malang rencana sing sesuk ditegur disamber mbledek, Mbah. sumpur gak kena digawe pekakas. Mbah Inggi Bariman dikandani Mbah Bayan Sarmo godek-godek. Wah, wah, wah, wah, wah. Berarti kayune gak entuk ditegur yan. Songkon jeru kuburan Jati Malang krungu suarane asu baun, suarane mandang. Wong-wong sing omahe cedhak kuburan gak iso turu saking wedine bengi iku. Bengi iku rasane saya suwe kok saya suwe. Suwe banget dirasak-rasake. Wong-wong rasane padha kaya kena teror. Wayah bar magrib lawang-lawang wis padha tutup kabeh. Mergo saben bengi krungu swara asu baum karo wong wedok nangis turut dalan. Mbah Bayan tau ngonangi wayah tengah wengi baru dan deres mergo rikala kuwi ya musim rendeng. Jaman sakmono durung ana listrik dalan-dalan ya ijek peteng dedet. Enek wong wedok mlaku nganggo klambi putih rambuté dawa tekan bokong karo gendong anak. Ora nemplek lemah nangis turut dalan. Sekitar rong minggu onok bakul bakso songkok kidul sebut wae jenenge Giyanto. Rikala kuwi Giyanto bar ider bakso saka ngasem. Arep mulih mergo omahe ngantru. Tekan kuburan Jati Malang Giyatno diceluk wong wedok. Bakso Mas. Giyatno terus mandeg. Sopo wong wadon kuwi yamene kok berani dhewean sisan? Sampean kok kendel to, Mbak? Dhewean nang kene. Lah sing tau dene opo, Mas? Bakso barang tak gawekno meneh, jarine isik kurang, isik kurang. Rumangsaku kok cepet temen oleh mangan padahal panas. Mbak, Mbak, nek mangan kok cepet men? Bakso panas lho Mbak kuwi kuwae. Wong wedok iku terus ngomong, "Darene piro regane patang mangkok?" 1000, Mbak. Wong wedok iku mau terus madhep ngulon bareng Pak Wasin dadak man gegere bolong, kebek set kabeh karo guyu lakak-lakak. Giyatno langsung nyurung rombonge mangkok e akeh sing padha ceblok. Giyatno karo jerit-jerit jarine weden-weden nganti tekan sekolahan SDN Dukuh Kidul. Giyatno nata ambekan awake kesel mergo bar mlayu karo nyurung rombong. Pas tekan gawangan kuburan alas tuwa, ana wong mlaku saka lor atine Giyatno lega. Giyatno banjur takon marang wong mlaku kuwi. wong sing kuwi mau meneng bae ora nyauri. Wong kuwi liwat terus dicedhaki dadak panraine rusak, jibrat getih kabeh karo mripate melolong arep coplok, tekan rambuté ya jibrat getih kabeh. Giatno langsung wayu nyurung rombongé, lampu Petromax sing didelehno rombong ceblok karo bengok-bengok, "Tolong, tolong, tolong." Bareng tekan goni rais ondor dalan jor-joran, Giatno atini rondo ayem mergomai rais isih buka, warunge ya durung tutup. "Larisan ya no, ya ini kak wis mulai," jawab Giatno. "Hijek kang rais, aku baru diwedani sundul bolong nek Jati Malang." "Terang kono ki gone lho kok ya. Wih omahe sundul bolong neng Jati Rubah sing Malang kuwi lho. Kadang-kadang nek kono yono sirah gelinding neng tengah ratan. Mangkane nek liwat kuburan nuk salap to nono ben gak diganggu bangsa Demit." Sakmene wae crita sing iso tak kirimno marang pendengar jimat sak Nusantara. Salam khusus buat Kanti penjual lontong dari Pak Jo. Bersama tim jimat. Salam jimatres, salam misteri. Au. Iki cek bingung piye ngene iki. Sing mbok pikir iki apa to, Bu?